mana yang disyaratkan, berzikir menggunakan alat atau tangan? Berzikir yang sesuai sunnah menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan dan menggunakan alat, alat yaitu tasbih. Sebagian ulama menulis buku tentang asal-usul tasbih. Ternyata itu bukan dari muslimin, ya, bahkan dari agama lain asal-usulnya. Dan kalau ditelusuri juga, ada yang mirip dulu, yaitu dengan kerikil. Di zaman ketika itu sahabat masih ada, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma dan yang lain, dan mereka mengingkari zikir dengan cara-cara itu. Ketika mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil dengan kerikil-kerikil itu dan menghitungnya dengannya, mereka mengingkari tasbih kelompok tersebut, ya, yang dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan alat tersebut agar dijauhi, ya, untuk kita lebih sesuai dengan sunnah. Memang ada sebagian fatwa ulama juga yang membolehkan, namun insyaallah yang lebih kuat tidak perlu menggunakan, ya. Kita berusaha dengan tangan kita. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innahunna mas'ulat mustantaqat, jari-jari yang kita pakai untuk bertasbih itu nanti akan ditanya, ya, akan ditanya, nah, dan akan bersaksi tentunya. Dan kenyataannya bahwa mereka yang bertasbih dengan alat-alat, ya, itu biasanya juga mereka tidak konsentrasi dengan tasbihnya karena kebiasaan yang menjadi hal yang refleks bagi mereka, sehingga terkadang didapati mereka menghitung tasbih sementara mereka tidak membaca tasbih. Ya, ala kulli hal dijauhi, ya, kita berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan menggunakan jari-jarinya, ya, menggunakan jari misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini semuanya menjadi mengepal, ya kan? Kemudian berikutnya membukanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, begitu dicontohkan dari sebagian para ulama, ya, dengan cara seperti itu. Allahu a'lam.